أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، bersyukur kita kepada Allah تبارك وتعالى رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة yang telah membimbing langkah kita ke jalan menuntut ilmu, memberikan kepada kita keinginan di dalam hati untuk hadir di majlis-majlis yang di dalamnya dibicarakan ilmu. Dan ilmu secara syariat, apabila dikatakan ilmu, maka maknanya adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW katakan, itulah ilmu. Dan tidak ada ilmu di luar itu. Kalau yang diinginkan ilmu dalam makna yang syar'i, kalau yang diinginkan ilmu dalam makna yang syar'i, maka ilmu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW katakan. Singkatnya, ilmu adalah apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang dikuasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia ilmu secara syariat. Kita tidak menafikan adanya ilmu secara dunia yang dikuasai oleh orang-orang yang mempelajari dunia. Namun secara syariat, bukan itu ilmu yang dimaksud. Tidak mungkin dikatakan ilmu di mana orang-orang pencinta dunia menguasainya dan Rasulullah SAW tidak menguasainya. Maka bukan itu ilmu yang dimaksud. Seluruh ilmu yang berasal dari sains dan teknologi, hasil daripada tajribah, hasil daripada olahan ilmu manusia, lalu lahir ilmu seperti kimia, fisika, dan lain-lainnya, bukan itu yang dimaksud di dalam ilmu syar'i. Apakah dia bermanfaat? Jawabannya tergantung siapa yang memakai. Ilmu yang tadi, fisika, kimia, duniawi, apakah dia ilmu yang bermanfaat? Jawabannya tergantung siapa yang memakai. Karena dia sifatnya adalah dunia, dan dunia tergantung siapa yang memegangnya. Yang memegangnya orang baik dan amanah, dia akan bermanfaat dan sangat bermanfaat. Dan apabila yang memegangnya adalah orang yang khianat dan tidak amanah, justru bisa menjadi senjata penghancur massal. Karena dunia hukumnya seperti itu. Tergantung dia di tangan siapa. Secara hukum asal bermanfaat, namun apabila dipegang oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang ingin kebaikan untuk orang lain. Namun manakala dipegang oleh orang-orang yang tamak, dipegang oleh orang-orang yang khianat, dipegang oleh orang-orang yang ingin menang sendiri, dia bisa menjadi senjata penghancur massa. Itulah hukumnya ilmu secara syariat. Maka ketika Allah berbicara ilmu di dalam Al-Quran, fahami bahwa ilmu yang dimaksud ilmu secara syar'i. Allah berfirman, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Katakan wahai Rasul, Katakan wahai Nabi, katakan wahai Muhammad, tambahkan untukku ilmu. Fahamlah kita ilmu apa yang dimaksud. Fahamlah kita ilmu apa yang dimaksud. Dan merupakan sebuah pendapat yang sangat aneh ketika ada orang yang mengatakan semua ilmu yang ada di dunia ini sudah dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita tinggal nanya aja, 4 kali 4 sama dengan 16 di mana di dalam Al-Quran? Ini kalimat yang ingin menyanjung Al-Quran, justru menghancurkan Al-Quran. Antara niat dan amalannya berbeda. Dia ingin menyanjung Al-Quran, namun tidak mengerti dan tidak belajar. Akhirnya kebablasan, ketahuan sama orang dia tidak mengerti Al-Quran. Ketahuan sama orang dia tidak membaca Al-Quran. Dan dia tidak mentadaburi Al-Quran. Kalau semua ilmu ada di dalam Al-Quran, sudah bisa dipastikan paling ahli dalam kimia Rasulullah. Paling ahli dalam fisika Rasulullah. Paling ahli dalam strategi bisnis, dalam artinya ilmu-ilmu bisnis, manajemen bisnis Rasulullah. Yang paling ahli di dalam ilmu astronomi Rasulullah. Geografi kelautan Rasulullah. Apakah seperti itu? Ataukah Rasulullah yang paling ahli dalam seluruh kebaikan yang mengantarkan kita kepada ridho Allah? Camkan itu baik-baik. Orang ingin mengatakan itu untuk menangkat derajat Al-Quran, justru dia hancurkan derajat Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda rela wahai muslim? Apakah Anda rela wahai muslimah? Anda mengatakan ada ilmu kimia di dalam Al-Quran, ternyata orang kafir lebih menguasainya daripada Rasul Anda. Mana akal sebelum kita bertanya mana iman? Rasul Anda tahu Anda. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak pandai tulis baca. Nas tegas di dalam Al-Quran, yang mengingkarinya bisa dipertanyakan keimanannya. Kalau dalam tulis baca saja, Allah takdirkan Rasul Anda tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Dan itu adalah kunci seluruh bidang ilmu dunia. Bagaimana Anda mengatakan bahwa semua ada di dalam Al-Quran? Semua ilmu ada di dalam Al-Quran? La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Mereka hanya ingin mengejar dunia dan mencari justifikasi di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi, thumma na'udzubillahi min hadhihi sifat, dari sifat yang seperti ini. Adapun orang yang benar-benar membaca Al-Quran, mereka tahu seluruh kebaikan ada di dalam Al-Quran. Tak ada kebaikan yang dilewatkan oleh Al-Quran bahasannya. Berkata Imam Al-Auza'i, ulama ternama di kalangan tabi'in, tidaklah kami bertanya tentang masalah agama kepada para sahabat Nabi, melainkan mereka menjawabnya pakai ayat di dalam Al-Quran. Mereka mengetahuinya dan kami tidak mengetahuinya. Yang berbicara ulama hebat di kalangan tabi'in. Imam Amr bin Abdurrahman Al-Auza'i, ahli hadis. Beliau berkata seperti itu. Tidaklah kami bertanya kepada para sahabat Nabi, melainkan para sahabat Nabi menjawab pakai Al-Quran. Qasirat anhu afhamuna. Kami enggak faham-faham. Tapi yang ditanya bukan matematika pasti. Yang ditanya bukan geografi dan biologi. Yang ditanya tentang ridho Allah. Bahasan syariat halal atau haram di atas ridho Allah atau di atas murka Allah, bahasan ini sahabat menjawabnya pakai ayat karena mereka faham isi kandungan Al-Quran yang luar biasa, baik secara nas atau secara makna, baik secara nas atau secara makna. Baik. Oleh karena itu fahami saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau di dalam syariat ada kalimat ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya dua, Al-Qur'an, Sunnah. Nabi SAW mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa kepadaku diturunkan Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu Sunnah. Fahami ini dengan baik. Fahami ini dengan baik. Al-ilmu ma qala Allahu qala rasuluhu. Ilmu itu apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Bisa difahami? Tambah satu bahasan lagi. Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan, kemudian sarana yang mengantarkan kepada ilmu itu. Tambahannya, dia dikunci dengan perkataan Allah dan perkataan Rasul. Disitulah ilmu. Kemudian ada ilmu penunjang, sarana menuju Al-Quran dan Hadis. Maka dia juga berhukum ilmu. Ilmu penunjang, ilmu sarana di dalam kaidah syariat. Lil wasaili hukmul maqasidi. Untuk seluruh sarana, hukumnya sama dengan apa yang sedang dituju. Yang dituju al-qala Allah, qala Rasul, yang dipelajari bahasa Arab. Bahasa Arab juga punya hukum seperti yang di atas. Karena tanpa bahasa Arab, orang tidak akan mengerti Al-Quran dan tidak mengerti Sunnah. Ilmu mustalah hadis, ilmu fikih, kaidah-kaidah fikih. Semua ini sarana menuju Al-Quran dan hadis. Sarana menuju ilmu, jenjang menuju ilmu. Maka dia mengambil hukum ilmu. Kenapa? Karena dia adalah wasilah menuju tujuan. Dan segala wasilah mengambil hukum tujuan. Bisa difahami? Dan kenapa dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak ada ilmu ini? Ilmu itu sudah mereka kuasai. Mereka sudah menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab mereka, bahasa Arab paling fasih di permukaan bumi. Tak ada salah. Kenapa mereka tidak belajar ilmu mustalah hadis? Bagi mereka enggak perlu, karena Rasul di depan mereka. Bisa difahami? Bagi mereka tidak perlu ilmu mustalah hadis. Bagaimana menilai orang itu jujur atau tidak dalam membawa hadis Nabi Muhammad SAW, bisa diterima darinya karena kejujurannya atau tidak, akhlaknya bagaimana, kejujurannya bagaimana, apakah pernah berdusta, tidak pernah berdusta, mereka tidak perlu. Kenapa? Rasul di depan mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, di depan mereka. Namun kita yang berada di jauh di belakang, bagaimana caranya kita tahu ini benar dari Rasul atau tidak? Pakai ilmu mustalah hadis. Begitu. Jadi, ilmu adalah apa yang Allah katakan, ilmu adalah apa yang Rasul katakan, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Dan ilmu yang mengarah kepada itu semua, sarana penunjang itu semua, pun dia katakan ilmu. Mengambil hukum wasilah kepada tujuan dan orientasi. Bisa difahami? Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, bagi yang ingin belajar agama yang hak, harus belajar bahasa Arab. Enggak bisa tidak. Tak ada alim tak pandai bahasa Arab. Kalau dia ngaku-ngaku ulama, enggak pandai bahasa Arab, buang dari nama ulama. Bagaimana? Al-Quran enggak faham, hadis enggak faham, mengatakan dirinya ulama. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Berarti yang meletakkan ulama di dadanya bukan ulama, tapi warga. Dan aneh kalau orang yang di bawah menempelkan ulama di orang untuk orang yang di atas. Harusnya yang menilai dia yang di atasnya. Dimengerti kah? Kan kita sekarang gampang, Pak. Ya, ini ulama. Yang mengatakan dia ulama siapa? Warga. Ana saja, ini Ana ya, pengalaman pribadi. Pertama mendarat di Jogja. Bersama saudara kita, orang Marpoyan ini, walillahilhamd. Pertama kali dalam hidup Anda mendarat di Jogja, turun, nginap di hotel, subuh-subuh jalan ke masjid, dipanggil orang, "Assalamualaikum Pak Yai." Jadi kiai langsung Anda, Pak. Subhanallah, langsung di sini ada kiainya nih kalau Anda mau. Siapa yang ngasih? Warga yang nego yang lihat Anda jalan ke masjid. Tapi apakah pengakuan Pak Yai dari warga itu sah? Ayo jawab. Tidak sah. Kenapa? Diberikan oleh orang yang tidak berhak menilai. Cacat hukum. Makanya enggak bangga Anda dipanggil Pak Yai ketika itu. Alangkah mudahnya jadi Pak Yai di sana, subhanallah. Tinggal jalan ke masjid subuh dapat gelar Pak Yai. Ini pengalaman hidup. Dan enggak boleh seperti itu. Yang harus mengakui dia ulama-ulama di atasnya. Yang lebih berilmu darinya. Kalau Anda hanya bisa membaca, Anda harus diakui oleh orang yang hafal Sahih Muslim. Mengerti Sahih Muslim. Jangan antum yang mengakui Anda alim. Enggak laku ilmu antum. Bawah ke atas enggak laku, Pak. Yang laku itu dari atas ke bawah. Ayah merekomendasi anaknya sabar. Nah, itu baru sabar. Karena ayahnya merekomendasi. Tahu persis siapa anaknya. Maka seorang alim, yang sangat alim, merekomendasi fulan berilmu. Baru laku. Baru, apa namanya, sah secara bahasan ilmiah dan secara rekomendasi ilmiah. Bagaimana mungkin masyarakat awam melabelkan ulama kepada seseorang. Kan sering tuh, ulama kita, silahkan maju ulama ini, silahkan maju. Yang ngomong siapa? Gitu loh. Wallahi, demi Allah. Kalaulah bukan kita tidak ingin kancah dakwah ini kosong, kita gak mau tampil. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu kekerdilan ilmu kita. Kita tahu bahwa kita tidak punya apa-apa. Hanya punya sedikit hafalan Al-Quran, sedikit hafalan hadis. Setelah itu kita punya bahasa Arab dan pernah tinggal sebentar di kota Nabi. Demi Allah, kalau tidak ingin kasah ini koncong, kosong, kita gak mau tampil. Demi Allah. Tapi kalau kita diamkan, kita tidak mau seperti yang sekarang, bacakan apa yang kita tahu dari hadis Nabi. Pakai kitab hadis Sahih Muslim. Siapa yang akan menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin? Kita akan biarkan dia kosong, dirampas oleh orang-orang yang akan menyesatkan umat. Oleh karena itu kita tampil. Dengan penuh segala keterbatasan yang serba terbatas. Demi Allah, ini bukan untuk sesuatu, tapi murni. Murni dari hati. Kita tidak punya ilmu yang banyak. Antum aja yang merasa, karena antum tidak tahu, tidak pandai menilai. Sedikit antum pandai menilai, tahu kita siapa kita. Oleh karena itu antum melihat di sini. Alumni Lipia tidak ada yang berani duduk. Kenapa? Dia tahu, baru itu kaliber ustadz itu. Dia telah belajar dengan orang yang lebih alim di sekolahnya. Coba lihat. Coba perhatikan. Jadi inilah dia yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari bahwa ilmu secara syariat adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Dan sungguh yang Allah katakan sangat luas. Al-Quran tanpa batas maknanya. Lautan tanpa batas kandungannya. Bagaimana kita akan menguasai semuanya? Hadis Nabi SAW membahas seluruh lini kehidupan. Bagaimana kita akan menguasai semuanya? Kita hanya menguasai sebagian kecil yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sisanya kita bertanya kepada para ulama. Di saat kita tidak tahu, kita temui mereka. Di saat kita berjumpa, kita temui mereka dan kita bertanya kepada mereka. Begitu. Nah, kita akan baca bab kita pada malam hari yang berbahagia ini. Bab tentang hakim. Idza ijtahada fa asaba aw akhta. Bab seorang hakim. Hakim maksudnya seorang alim yang memberikan keterangan hukum. Boleh atau tidak, halal atau haram, diizinkan Allah, tidak diizinkan Allah. apabila dia beristihad, bagaimana kalau dia benar dan bagaimana kalau dia salah. Seorang alim mengerti ilmu agama, mengerti syariat Allah, kemudian dituntut untuk memberikan keterangan hukum atas sebuah keadaan yang jelas belum ada kejadian yang di zaman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kejadian yang di zaman Rasulullah SAW, tak perlu lagi seorang hakim. Tinggal membuka kitab, hadisnya bagaimana, tinggal membuka kejadiannya di dalam sejarah Nabi bagaimana, dapat hukumnya. Boleh atau tidak boleh. Dilarang atau tidak dilarang. Tapi ini kejadian-kejadian baru, kisah-kisah baru, disebut nazilah, sesuatu yang baru saja terjadi, sebelumnya tidak ada kisah yang sama. Maka butuh seorang hakim, butuh seorang alim untuk memberikan patokan hukum. Oleh karena itu disebut hakim, pemberi patokan hukum. Apakah ini halal atau haram? Contoh yang gampang-gampang saja, rokok. Itu gampang saja. Orang perokok bilang, Ustaz, sebelum ada hadis dilarang merokok dari Nabi, saya gak bakal berhenti. Itu ya, gak bakal ketemu. Gak bakal ketemu. Cari hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Imam, dalam Musnad Imam Ahmad, cari Rasul melarang tembakau dibakar-bakar gitu. Gak bakalan ada. Butuh seorang alim untuk berijtihad apa hukum rokok. Ini dia bab yang akan kita pelajari. Lalu bagaimana kalau hakim ini benar, apa yang akan dia dapatkan? Bagaimana kalau dia salah, apa yang akan dia dapatkan? Dan hakim itu untuk mendapatkan hukum, dia berijtihad. Itu dia ijtihad. Apa itu ijtihad? Istifraghul wus'i fi istimbatil ahkami syar'iyyah min adillatiha syar'iyyah. Dari definisi, tahulah kita apa itu ijtihad. Ijtihad adalah menguras segala kemampuan, mengoptimalkan segala kemampuan untuk mencari sebuah hukum dari dalil-dalil syar'i. Jadi seorang hakim berusaha optimal dan maksimal untuk menentukan hukum halal atau tidak halal, boleh atau tidak boleh. Kenapa? Karena masalah yang sama, kejadian yang sama, sebelumnya belum ada. Dan di dalam Al-Quran, semua kejadian yang belum ada, di dalam Al-Quran dan hadis, semua kejadian yang belum ada, sudah ada hukumnya. Allahu Akbar. Sudah ada hukumnya. Tinggal digali apa hukumnya. Dan ini bagi orang yang tidak beriman, aneh, nyeleneh, akidah rusak. Bagi kita yang beriman, tidak. Sangat mudah memahami. Kenapa? Karena Allah tahu semua kejadian. Setelah Rasul wafat sampai dunia kiamat. Allah tahu? Tahu tidak? Tahu. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit bagi Allah. Hukumnya sudah Allah turunkan ketika Nabi masih hidup. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mah kecil, sepele, gampang. Ini iman yang berbicara. Tapi kalau logika yang berbicara, impossible, mustahil, enggak mungkin. Bagaimana mungkin? Belum terjadi sudah ada hukumnya di zaman Nabi. Ada ya, akhi. Sekarang gini. Di zaman Nabi diizinkan musafir berbuka puasa. Betul tidak? Lalu orang bilang, itu kan keputusan di zaman Nabi. Gak sama dengan musafir zaman sekarang. Ada apa, akhi? Zaman sekarang musafirnya pakai mobil AC. Kemudian masuk bandara. AC lagi. Naik pesawat. AC lagi, turun di Cengkareng, AC lagi. Gak boleh buka puasa. Pertanyaan kita gampang, emang gak tahu Allah ada AC nanti di akhir zaman? Hah? Emang abang enggak tahu ya, akhi? Ada nanti ada AC di akhir zaman, ada mobil pakai AC, ada pesawat pakai AC. Sehingga Allah katakan boleh, kemudian tidak berlaku di akhir zaman. Mana iman kita? Innallaha bikulli syai'in alim. Paham? Jadi semua kejadian sudah ada hukumnya di zaman Nabi. Tinggal bagaimana menggalinya. Dan menggali itulah tugas orang alim. Ijtihad dia, bersungguh-sungguh dia. Bekerja keras untuk menyimpulkan hukum. Dari mana kesimpulan ini harus diambil? Min adillatiha syar'iyyah. Dari dalil-dalil syar'i. Bukan dari logika. Bukan dari kebiasaan masyarakat. Dari dalil syar'i. Al-Quran, hadis, itulah dalil syar'i. Maka seorang alim mencari sesuatu di dalam Al-Quran yang dia adalah berbicara hukum rokok. Dapatlah Al-Quran berbicara rokok. Di mana? Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Jangan berbuat mubadzir. Mubadzir itu kawannya syaitan. Ini mubadzir ini. Sudah dibeli, dibakar-bakar. Mubazir tidak? Mubazir. Dapat lagi hukum syar'i tentang rokok. Kenapa? Nabi mengatakan, la darara wa la dirar. Perkataan Nabi, dalil syar'i tidak? Dalil syar'i. La darara wa la dirar. Tak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri. Rokok masuk tidak? Masuk. Wa la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Rokok masuk? Masuk. Jadi dalil syar'i sudah ada jawabannya tentang rokok. Tapi jangan tanya Rasul mengharamkan rokok, enggak ada. Karena kalau itu disebutkan Rasul, bingung sahabat, ini kretek jarum ini apa ya? Paham? Itu malah runyam memahami agama. Jangankan di zaman Rasul bicara zaman sekarang, kalau ilmuwan bicara ilmu gaya mereka, kita bingung memikirkannya, mengetahuinya, karena nggak fak kita di sana. Padahal sezaman loh. Bayangkan kalau sudah 14 abad berbeda, dia cari hukum rokok yang seperti itu. Itu sama saja nggak mau ninggalin rokok, itu aja sebenarnya. Sehingga mencari alasan supaya ustadz nggak bisa mendatangkan dalil. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian, Allah itu pengasih dan penyayang kepada kalian. Rokok membunuh tidak? Itu diiklankan di mana-mana, rokok membunuhmu. Kata orang itu rokok rapat, Ustaz. Rokok beli enggak? Kalau rokok dapat membunuhmu, itu rokok dapat katanya. Rokok beli mah enggak? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ingat bahwa Allah telah meletakkan semua jawaban halal dan haram di masa kenabian. 23 tahun kenabian, di situ hukumnya ada semuanya. Maka seorang hakim menggali. Di majelis ini pernah saya sampaikan. Kita ulang lagi karena bahasannya adalah bahasan itu. Di Afrika, seorang teman mengatakan, teman dari Afrika mengatakan, tepatnya dari Nigeria mengatakan, di negeri kami ada para ahli-ahli mesin otomotif berhasil menciptakan motor dengan bahan bakar khamar. Hukumnya apa, Ustadz, menaiki mobil yang seperti itu? Coba cari hadisnya, gak bakal dapat. Ada kendaraan bahan bakarnya khamar. Khamar haram tidak? Dijadikan bahan bakar. Apa hukum menaiki kendaraan itu? Langsung Syekh bilang boleh. La haula wala quwata illa billah, subhanallah. Orang alim itu berarti alim itu. Syekh Muhammad bin Hadil Madkhali ketika itu senang mengajar kita. Murid, di antara murid yang direkomendasi oleh Syekh Ibnu Bas untuk belajar kepada beliau. Jadi guru alim merekomendasi belajar sama beliau. Maka kita katakan beliau alim karena direkomendasi oleh ulama di atasnya. Hah? Kata beliau boleh, naiki saja dengan syarat katanya. Khomarnya buat sendiri, jangan dibeli. Apa? Khomarnya apa? Buat sendiri, jangan dibeli. Karena membeli khomar haram. Lalu beliau bertanya kepada kami, tahu antum dari mana anda mengambil hukum? Kita katakan kita bahlul semua waktu itu. Mahasiswa. Tidak ya Syekh. Kata beliau, dari hukmul istisbah. Dari hukum mengambil bangkai, kemudian mengambil apanya, lemaknya, dijadikan minyak, dijadikan bahan bakar lampu. Rasul bertemu bangkai hewan, lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak ambil lemaknya, lalu kalian jadikan minyak, dengannya kalian nyalakan lampu-lampu kalian. Subhanallah. Bangkai haram tidak? Khamar haram tidak? Haram. Kemudian diambil, dijadikan apa? Bahan bakar. Khamar jadi bahan bakar, minyak jadi bahan bakar. Yang dapat manfaat adalah mengendrainya, yang dapat manfaat adalah cahaya apinya. Halal di zaman Rasul, halal di zaman kita. Sama persis. Klop. Tapi yang membuat ana takjub, Syekh langsung jawab halal. Enggak pakai mikir, seolah-olah enggak pakai mikir gitu. Ana ada di situ, duduk di situ ketika itu. Di situ nampak alimnya orang tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai mikir, harusnya mikir dulu. Ana pikirkan dulu ya. Itu. Besok kasih ana waktu. Ketika itu kita sedang belajar kitab Sunan Abi Daud bersama beliau. Rahimahullah, hafizahullah wa hafizah jami'a ulama'il ummah. Ya beliau alim subhanallah. Ya. Dan kita pernah belajar bersama beliau di Masjid Qiblatain kitab tauhid. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Walaupun ya, ala kulli hal, kita katakan bahwa begitulah alim. Jadi kalau ada kejadian ditanyakan hukum halal atau haram, ada keterangannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada, semuanya sudah Allah siapkan. Tinggal dia mengkajinya. Ini hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan lanjutkan materi. Azan datang, kita kumandangkan azan dan kita lanjutkan materi sampai kita melaksanakan sholat isya berjamaah insyaallah ta'ala. Nah, berkata Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Yazid ibni Abdullah ibni Usamah ibni Al-Had an Muhammad bin Ibrahim an Busr bin Sa'id an Abi Qais maula Amr bin As an Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma wa ardahuma radhiyallahu anhu wa ardahu Amr bin As radhiyallahu anhu wa ardahu. Sahabat Nabi yang mulia Amr bin As berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim telah memberikan patokan hukum, fajtahada, lalu dia berijtihad, thumma asaba, kemudian ijtihadnya benar, hukum yang dia keluarkan benar secara syariat, dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama, apabila dia tentukan hukumnya, fajtahada, maka dia berijtihad, thumma akhta'a, ternyata hukumnya tersebut salah. Apa yang terjadi? Falahu ajrun wahid, maka baginya, falahu ajrun, maka baginya hanya satu pahala saja. Falahu ajrun, maka baginya hanya satu pahala saja. Kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, di sini ada ijtihad. Kita sudah katakan tadi apa ijtihad. Ijtihad adalah upaya keras yang dilakukan oleh seorang alim untuk mencari hukum. Dari mana dia harus mencari? Dari dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu, orang yang mencari hukumnya bukan dalil-dalil syar'i, bukan seorang yang berijtihad. Bukan. Harus dari dalil syar'i. Dan seorang alim harus orang alim, enggak bisa tidak. Orang-orang seperti kita tidak boleh berijtihad. Harus orang alim yang benar-benar menguasai ilmu syar'i. Ya. dinukilkan kepada ana. Ana tidak membaca langsung dari referensinya. Perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang siapa alim menurut beliau. Sekali lagi, dinukilkan kepada ana oleh salah seorang ikhwan yang membacanya dari kitab Imam Ibnul Qayyim, dan ana sampai sekarang belum bertemu referensinya. Kata beliau, dikatakan alim apabila orang itu bertakwa, ahli bahasa. Bahasa harus mengerti. Kemudian mengerti kaidah-kaidah syar'i, termasuk di dalamnya hukum nasikh, mansukh dan yang lainnya. Kemudian menguasai 200 kitab. Menguasai ya. Dan harus membaca lebih dari 400 kitab. Siapa kita sekarang yang seperti itu? Gak ada. Gak ada. Kita kalau ditanya rumah kita, da'i sekarang ini ditanya rumahnya, ada gak 200 judul kitab? Entahlah, entah cukup, entah enggak. Itu baru memiliki, Pak. Baru memiliki. Subhanallah. Jadi, jauh sekali dari yang namanya ijtihad. Jauh sekali dari alim dalam kategori Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Mari kita lihat hadis. Nabi kita SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahad." Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad lalu memberikan hukumnya, maka ijtihad hak. Ijtihad suatu yang hak dalam agama Islam. Diakui keberadaannya. Ijtihadnya seorang alim, seorang ulama, tapi dengan makna yang tadi kita katakan. Dan jangan pernah antum mengira ada sebuah ijtihad dikatakan ijtihad dan itu bertabrakan dengan apa yang Rasul katakan. Itu bukan ijtihad, itu namanya maksiat. Paham? Gak mungkin ijtihad bertabrakan dengan Rasul katakan. Gak mungkin itu, mustahil. Itu ijtihad bagi orang yang tidak mengerti apa makna ijtihad. Rasul katakan tinggalkan bid'ah. Ijtihad orang sekarang boleh kok. Ijtihad apa? Tak ada ijtihad yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Tak ada. Bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis maksiat, bukan ijtihad. Kenapa? Karena ijtihad diambil dari dalil syar'i. Berarti gak mungkin bertabrakan. Gak mungkin bertabrakan. Karena sumbernya Al-Quran dan hadis. Dan sekarang ini jemaah haji bingung. Ustaz, saya mikotnya dari Yalamlam atau dari King Abdul Aziz Airport Internasional. Kita terangkan ini hadisnya, ini hadisnya. Apa kata mereka? Ulama kita berijtihad. Ijtihad apa? Rasul mengatakan Yalamlam. Ijtihad apa? Ah, Ustaz terlalu keras. Terserah. Mau keras, mau enggak keras, mau apa, terserah. Yang ana tahu Rasul katakan Yalamlam. Yalamlam itu sekitar 16 menit sebelum pesawat mendarat. Berarti kalau di King Abdul Aziz sudah lewat miqat 16 menit lebih kurang. Dan kata mereka, sesampainya kalian di Jeddah, jangan ambil buku-buku Wahabi itu. Jangan ambil, bahaya. Kenapa? Di sana diterangkan harus dari Yalamlam. Dan diterangkan kalau melewati Yalamlam belum miqat kena dam. Ulama menerangkan. Kan itu ini bingung umat. Anak katakan enggak usah bingung. Tinggal ambil kertas, dua kertas ambil, tulis miqat dari Yalamlam. Dari Yalamlam, dari Rasul. Miqat King Abdul Aziz, fatwa ulama, tempel kanan, tempel kiri. Rasul ulama, pilih sudah. Nah, selesai. Tak banyak neko-neko, tak banyak susah-susah, pilih ini dari Rasul, Yalamlam. Ini fatwa ulama boleh King Abdul Aziz. Pilih sudah. Siapa yang anda akan anda ikuti? Rasul atau siapa? Inilah susahnya kalau ulama dari bawah datangnya. Dan anda pernah bertemu dengan salah seorang saudara kita di musim haji. Bukan saudara kita, kaum muslimin di musim haji. Sudah tua, di musim haji tahun 2001. Di depan mulut terowongan-terowongan Mina. Terowongan Mina di situ kami jam 3 malam. Dan orang pada berbondong-bondong pergi melontar. Indonesia. Bapak itu santai saja. Ana tegur, assalamualaikum bapak, waalaikumsalam. Apa kabar, dari mana? Dari Jawa Timur, masya Allah. Gimana pak? Ana pancing, orang pada ngelontar pak, bapak gak pergi. Kata bapak itu, heran saya melihat Indonesia. Loh, ada apa pak? Hukum agama di Indonesia berubah-ubah pak. Saya mulai tertarik untuk ngomong sama bapak itu. Serius ini kayaknya bapak ini. Pak, bisa didetailkan pak? Apa yang bapak maksud? Dia bilang, ana masih anu kan tuh? Masih muda dari antum lah pokoknya. Antum kayak sekarang muda kan, ana lebih muda dari itu waktu itu. Ya. Dia bilang, dek, kami mahasiswa waktu itu kan? Usia-usia berapa lah, 20-an tahun. Dek, bapak-bapak begini, walaupun hanya petani-petani kecil, ini haji bapak yang keempat kali loh, dek. Oh, mari. Terus bapak pernah haji pada tahun 70 sekian. Kemudian bapak pernah haji pada tahun 80 sekian, ana gak hafal lagi kalau itu. Bapak pernah haji pada tahun 90 sekian, dan ini haji bapak yang keempat. Demi Allah, dia mengatakan, dulu ketika kami belajar manasik haji, semuanya harus di pesawat. Sekarang kenapa boleh? Tidak di pesawat. Dulu ketika kami belajar manasik haji, dulu dek, itu gak boleh melontar sebelum zawal. Sekarang kenapa boleh ya? Saya bilangkan kepada, saya katakan kepada keluarga saya, kita pegang ulama dahulu. Hanya kami berempat yang ihram di atas pesawat. Saksi nyata. Bukan saksi bisu ya. Saksi nyata dari orang yang pernah berhaji tahun 70 sekian, tahun 80 sekian, hukumnya harus di atas pesawat. Tak boleh melontar sebelum zawal. Namun di 90 sekian berubah. Kok agama di Indonesia berubah-ubah ya? Begitu yang beliau katakan. Dengan lafaz beliau anak katakan. Dan tidak berubah sebenarnya. Agama mana ada berubah-ubah. Dirubah-ubah orang. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah. Oleh karena itu yang namanya ijtihad bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis campakkan. Itu bukan ijtihad. Salah mungkin, tapi nampak usaha mencari kebenaran. Bukan bertabrakan habis. Yang nampak di dalamnya perlawanan jelas. Subhanallah. Dan itu para mutawif tahu hukumnya. Kemudian jamaah diturunkan di King Abdul Aziz, lalu dibawa ke apartemen transit. Di sana mereka mandi-mandi, baru pakai pakaian ihram. Kepada mutawifnya ada bisikan, semenjak kapan tempat ini jadi tempat mikot? Senyum dia. Subhanallah. Tapi itulah, kalau sudah dibayar gak berani berbicara. Kalau sudah digaji, sunnah pun diam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu suara kebenaran, siapa yang akan menyuarakan? Wahai orang-orang yang tahu kebenaran, kalau anda diam, siapa yang akan berbicara? Siapa yang akan ngomong? Kalau anda tahu yang hak, lalu anda diam. Maka ulama mengatakan, yang tahu yang hak dan dia diam, syaitan bisu. Dia biarkan agama rusak, padahal dia tahu dirusak orang. Kita lanjutkan setelah azan. Insya berkumandang wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Thank you. Masyaallah muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa Asid TV di manapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka ijtihad tidak mungkin bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis dengan tabrakan yang sangat nyata, karena dia bertujuan untuk mencari hukum syar'i di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada kelompok-kelompok yang berhubungan dengan ayat-ayat dan hadis, kemudian dijadikan itu sebagai penghalal. Atau ada bahasan lain dari bab-bab lain yang mirip dengan keadaan yang sekarang yang dijadikan pengharam. Maka apapun, hakim memberikan keputusan pasti pakai dalil. Ketika beliau menyatakan halal karena ayatnya begini, maknanya lari ke sini, hadisnya begini, ada kaitan makna di sini. Atau kalau dia haram karena ada ayat yang berbunyi seperti ini, maknanya masuk di sini. Ada hadis yang bunyinya begini, maknanya masuk di sini. Gitu. Namun kalau sudah jelas-jelas ayat melarang mubazir, ayat melarang memberikan mudhar kepada diri sendiri kepada orang lain, lalu kemudian total dinyatakan halal, itu rokok dinyatakan halal. Halal dari mana? Hah? Sudah jelas ayat-ayat bertabrakan hebat dengan hukum halal. Oleh karena itu tahulah kita bukan ijtihad itu. Bukan ijtihad. Karena ijtihad ulama internasional, ana pribadi mulai sudah tahu dari tahun 90 bahwa rokok itu haram. Ini ijtihad ulama internasional. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Hah? Belum lahir antum kan? Belum lahir ini Pak udah tahu ana hukumnya haram. Tuh. Alhamdulillah. Ya. Sudah sampai kepada kita fatwa ulama internasional haramnya rokok di tahun 90. Dan betul-betul pakai Al-Quran. Ini ayatnya, mas rokok masuk sini. Ini ayatnya, rokok masuk sini. Ini ayatnya, rokok masuk sini. Rasul itu menghalalkan yang baik-baik. Tugas Rasul menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok masuk baik, masuk buruk. buruk, berarti mengharamkan. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasul itu akan menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok masuk yang mana? Semua orang menjawab buruk. Lalu bagaimana hukumnya jadi halal? Halal dari mana? Gitu loh. Jadi banyak dalil yang kalau diangkat ke permukaan, hukumnya jelas-jelas bertabrakan dengan hukum halal yang dinyatakan orang sekarang. Kemudian dinisbat-nisbatkan kepada para ulama. Gak benar. Kalau ataupun ada fatwa tentang kehalalannya, kita punya Al-Quran yang mengharamkannya. Nah, maka kita tidak ragu dengan keharamannya. Ya, tidak ragu dengan keharamannya, sudah jelas. Ana selalu katakan, rokok antum beli, antum bakar, tong sampah, sampai habis, itu sudah haram itu. Karena mubazir. Sekarang antum hisap, antum merusak paru-paru antum, apa namanya? Halal, berubah jadi halal. Kemudian antum keluarkan, antum merusak paru-paru anak yang antum cintai, istri yang antum cintai, ibu yang antum cintai, antum rusak paru-paru mereka, yang antum keluarkan dari sini. Apa hukumnya berubah jadi halal? Halal dari mana? Namun itulah, kalau hati tidak istiqomah mengatakan yang hak, ya bingung. Akhirnya fatwa pun fatwa setengah-setengah. Kalau yang belum mencari nafkah, haram. Kalau sudah cari nafkah sendiri, halal. Apa ada hukum kayak gitu gitu loh. Artinya kalau pakai uang sendiri, jadi haram, haram halal. Kalau pasti pakai orang dua duit orang tua, haram. Mana ada hukum syar'i kayak gitu? Akhirnya membongkar diri sendiri. Bahwa kita bukan seorang ahli yang pakar untuk mengangkat hukum halal dan haram. Subhanallah. Menertawakan diri sendiri akhirnya. Dan ada kemungkinan pesanan. Ada kemungkinan. Dipesankan dari belakang. Jangan coba-coba katakan halal, haram. Bangkrut negara kita nanti. La haula wa la quwata illa billah. Kepada Allah kita mengadu. Nah. Jadi seorang hakim mencari hukum syar'i bukan dari logikanya, tapi dari Al-Quran dan hadis dia cari. Maka sesungguhnya ijtihad hukum Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu Nabi mengatakan sumber agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kata orang, enggak Ustaz, ada ijtihad. Ya akhi, ijtihad tanpa Al-Quran dan hadis nihil. Ada qiyas Ustaz, ya akhi, qiyas tanpa Al-Quran dan hadis nihil. Gak ada kias tanpa Al-Quran dan hadis. Tak ada ijtihad tanpa Al-Quran dan hadis. Sekarang orang-orang sesat mulai merusak pola berpikir umat Islam. Dan kemudian mengatakan adat istiadat bisa menjadikan sumber hukum. Tuh, adat istiadat kita begini-begini, berarti halal. Jadi kalau ada adat istiadatnya orang tidak pakai jilbab, berarti halal. Mulai dirusak pada cara pemahaman umat Islam yang hak. Dengan orang-orang yang dimasuki seolah-olah dia belajar dan mengetahui ilmu agama. Maka bahaya ya akhi. Terjun ke dalam ilmu syar'i, kalau kemudian tidak benar-benar ikhlas menjalankan ilmu syar'i, tidak benar-benar belajar ilmu syar'i, tidak benar-benar ikhlas dan tidak menuntut ilmu dari para ulama, bahayanya di sini. Sekarang kalau antum tahu, kampus itu main boleh aja semuanya, Pak. Semua boleh tanya, oh boleh. Gak apa, asal niatnya benar gak apa-apa. Itu alumninya begitu hampir secara keseluruhan. Karena dia ajarkan begitu kepada mereka. Lempeng agama ini, lempeng apa? Gampang agama ini, gak ada yang sulit agama ini katanya. Main halal aja semuanya, subhanallah. Dan itu di tengah-tengah kita keluhkan kepada Allah. Dan kita ditanya, gak ada apa-apa bahasa Arab. Baca hadis pelintang-pelintut gitu. Suruh baca hadis, apalagi baca kitab yang enggak pakai harokat kayak kitab-kitab, enggak bisa baca. Dan itu yang akan tampil sebagai dai di tengah umat nanti ke depan. Bayangkan apa yang akan mereka rusak lebih banyak daripada apa yang mereka perbaiki. Dan itu beredar kalau Allah tidak menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahaya mereka besar. Karena yang dirusak agama, pemahaman orang. Enggak ada yang tak halal. Sampai zina pun mereka halalkan. Apalagi sudah mereka nampakkan siapa diri mereka sebenarnya ketika mereka mengatakan zina halal. Dari mana mereka datang? Dari kampus itu. Lalu umat Islam tidak teriak. Umat Islam tidak merasa aneh gitu. Tidak. Tidak cemburu kita kepada agama kita. Kalau zina dihalal dan kemudian kita merasa, oh itu kan pendapat pribadi. Pendapat pribadi dari mana? Oh diseminarkan kok. Tanya tukang ojek di Pekanbaru tahu haram. Masa S3 gak tahu haram? Ya akhi program. Kita dimainkan. Disertasi apa ini namanya? Yang 180 derajat bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis. Disertasi syariat? Syariat apa? Syariat syaitan. Dan kita suarakan ini tanpa rasa takut. Bi'idhnillah ya azza wa jari. Kalau di sini ajal kita di sini. Karena membela agama Allah. Harus katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apapun risikonya. Nah, sekiranya hakim itu berijtihad. Dan dia benar-benar maksimal. Imam Nawawi ditanya tentang apa hukum menggabung dua niat ibadah sunat. Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Pakarnya fikih Imam Syafi'i. Pakar fikih Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Apa jawaban beliau? Aku mempelajari masalah ini lebih 20 tahun. Nifan wa insyirina sana. Aku pelajari lebih 20 tahun bab yang satu ini. Aku mentadaburinya, mempelajarinya, menimbang-nimbangnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan setelah 20 tahun aku berharap hukumnya boleh digabung. Jadi gak sembarangan. Enggak serampangan. Itu hanya menggabungkan dua niat. Antum masuk masjid bertepatan dengan setelah azan, kemudian antum mau tahiyatul masjid bertepatan setelah wudu. Apa hukum menggabungkan niat dalam satu sholat? 20 tahun lebih Imam Nawawi mengatakan mencerna masalah itu. Ini seorang alim yang tahu hukumnya bagaimana kalau salah. Kalau dia salah pun dapat satu pahala. Tapi belum betul-betul berijtihad. Betul-betul mencari, mencerna, memahami, menghayati, melihat kaidah-kaidah syar'i dan tidak ada yang tidak mengakui keilmuan Imam Imam Nawawi. Pakar fikih mazhab Imam Syafi'i. Dan buku beliau lebih terkenal dalam bahasan mazhab bab-bab mazhab, Kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi dalam bab fikih. Belasan jilid, puluhan jilid bahkan. Beliau mengatakan lebih 20 tahun saya perhatikan masalah ini. Namun beliau tidak menemukan dalil tegas membolehkan. Kalau ada dalil tegas enggak perlu ijtihad. Kalau kemudian hakimnya benar, ulamanya benar dalam keputusannya dapat dua pahala. Kalau seandainya salah dapat satu dari Allah. Kesalahannya dimaafkan dan kemudian usahanya mencari hukum Allah nilai satu pahala. Kita yang ikut enggak boleh. Tanya dalilnya. Jangan asal ikut, kalau benar ikut saya dapat dua, salah saya ikut dapat satu. Enggak. Asal ikut kita benar, kita ikut benar yang kita ikuti dapat satu. Salah dapat dosa. Kenapa enggak tanya apa dalilnya? Ini orang yang mencari. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul izzati wal jalalah wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah menjadikan kita orang-orang yang berusaha belajar agama dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mendakwahkannya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya dan mengajak manusia bersabar untuk berada di atasnya sampai bertemu dengan kematian. Amin. Ya Rabbal Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.